بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. kita lanjutkan pembahasan kita sampai di niyabatun nun anid dhamma. Betul ya? Baik, niyabatun nun anid dhammati. Ini enggak terlalu panjang ya. Mas Joko bisa bacakan. Niyabatun nun dhammati qawluhu wa amman nunu fatakunu alamatan lirrafi fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamir tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamir muannatsatil mukhatabati. Iya. Sebentar. Coba bahasa Indonesia kan itu wa amman nun. Dan adapun nun, maka dia terjadi alamat untuk ropa di fi'il mudhari apabila bersambung dengannya dhamir musanna atau dhamir jamak atau dhamir muannas lawan bicara. Iya, muannas atau khathabah. Nah, tadi yang terkatakan wa amman nun fatakunu alama. Dan adapun nun, dia menjadi tanda. Dianya maksudnya? Dianya dhamir musannah. Iya, maksudnya kembali ke nun. Iya, kembali ke nun. Lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi. Apabila bersambung dengannya, nya kembali ke bersambung ke apabila bersambung dengannya kembali ke nun. Kembali ke fi'il mudhari. Iya, kembali ke fi'il mudhari. Jadi apabila bersambung dengannya, jadi apabila bersambung dengan fi'il mudhari tersebut. Terus yang bersambung apa? Yang bersambung dengannya dhamir, Ustaz. Dhamir. Nah, berarti i'rab dhamir apa? Dhamir i'rabnya ropa. Kenapa? Karena enggak ada alat penasaran penjajah. Dhamir itu isim kan? Oh iya. Bukan fi'il kan? Gimana kita tanya satu pertanyaan? Kan gini, maaf, iya. Saya ulangi ya, idza ittasala bihi kan fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamir. Pada fi'il mudhari apabila bersambung ataupun tatkala bersambung dengannya. Nah, pertanyaan pertama kan tadi dengannya nya kembali kepada fi'il mudhari. Anda bilang berarti kan tatkala bersambung dengan fi'il mudhari. Kemudian pertanyaan berikutnya yang bersambung apa? Lalu Anda jawab dhamir. Berarti kan dhamir bersambung ke fi'il mudhari atau dengan fi'il mudhari. Nah, jadi berarti dhamir itu i'rabnya adalah marfu. Tanda rafa'nya dengan tergantung dhamir aja. Enggak, dhamir tanda rafa'nya dengan dhamir tanda rafa'nya dengan huruf saja. Kok dengan huruf? Kan idza ittasala bihi dhamiru. Jadi kalimat dhamir tersebut kan yang bersambung kan dhamir, Anda bilang. Bersambung dengan fi'il mudhari. Yang bersambung itu kan kalimat dhamir. Nah, berarti kalimat dhamir itu yang i'rabnya adalah marfu. Marfu. Tanda rafa'nya dengan kata-kata dhamir. Iya, kalimat dhamir iya. Dengan dhamma saat karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, kemudian kenapa dia i'rabnya rafa? Kenapa dia? Nah, karena dia sebagai fa'il. Dari ittasala. Iya, karena memang tadi pertanyaannya yang nyambung apa? Yang nyambung adalah dhamir. Berarti ya dhamir sebagai fa'il dari menyambung kan begitu. Baik, masyaallah. Lanjut. Hadza huwal mawdi'ur rabi'u min alamatir rabi'i an-nunu subutun nuni. Ya. Yaqul, terus. Yaqulu fatakunu alamatan lir rabi'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyati. Fil fi'lil mudhari'i dunal fi'lil madhi wa fi'lil amri. li'anna fi'l al-madiya wa fi'l al-amri ghairu mu'rabaini bal huma mabniyani wal mu'rabu wal mudhari. Baik, cukup. Nah, jadi kita membahas tentang perwakilan nun daripada dhamma atau nun menggantikan dhamma. Kapan itu nun menggantikan dhamma? Maka kata musannif, adapun nun menjadi tanda bagi rafa itu pada fi'il mudhari. Berarti ketika di fi'il mudhari, ketika itulah nun menggantikan dhamma. Tapi fi'il mudhari yang bagaimana? Idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Karena fi'il mudhari ini juga tanda rafa'nya tidak hanya dengan dhamma. Oleh karena itu fi'il mudhari yang bagaimana yang tanda rafa'nya itu dengan dhamma, dengan nun yang menggantikan dhamma, dia di sini menjelaskan fi'il mudhari tatkala bersambung dengannya dhamir tasniyah ataupun dhamir jama' atau dhamir muannatsah mukhatabah. Kemudian kata syarih, hadza huwal mawdhi'ur rabi' min alamatir raf'i an-nun. Ini merupakan tempat yang keempat bagi dari tanda-tanda rafa', yaitu an-nun, atau bahasa lainnya subutun nun, memunculkan nun. Yaqulu, beliau berkata, maksudnya musannif, fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamirut tasniyah fil fi'lil mudhari'. Ya, kita fokus di fil, ucapan musannif fil fi'lil mudhari' dunal fi'lil madhi. Nah, beliau tidak mengatakan fi'il madhi wa fi'lil amr dan fi'il amr. Kenapa? Li'anna al-fi'la al-madhiya wa fi'la al-amri ghairu mu'rabaini, bukan termasuk yang di i'rab atau yang punya hukum i'rab. Bal huma mabniyani, justru keduanya itu fi'il yang dibinakan atau yang punya hukum bina. Wal mu'rabu huwa al-mudhari, dan fi'il yang mu'rab itu cuma mudhari. Ya, lanjut. Al-mudhari'u yurfa'u bin nuni bihaji syuruti ija tasala bihi domiru tasniyatin au domiru jam'in au domiru mu'annasatil mukhatabati. Domiru tasniyatin sawa'un kana limudhakkarin au limu'annasin. Taqulu fil mudhakkari yaf'alani wa fil mu'annasi taf'alani yaqumani wa fil muannasi taqumani. Ya, lanjut. Idza tasala bihi dhamiru jam'in mithlu yaf'aluna dhamiru ghaibin aw taf'aluna dhamiru mukhatabin fakil lahuma. Tidak ada tasydid ya. Fakilahuma jam'un yaqumuna dhamiru ghaibin wa taqumuna dhamiru mukhatabin. Iya, sedikit lagi tuh. Dhamirul muannatsatil mukhatabati mithlu taf'alina taqumina. Iya, cukup. Nah, al-mudhari'u yurfa'u bin nun bi hadhihi syurut. Kemudian kata syarih, fi'il mudhari' itu dirafa'kan dengan nun itu disertai syarat berikut. Ya, disertai syarat ini, yaitu idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Berarti kalau misalkan syarat ini tidak didapati, maka si fi'il mudhari'nya tidak dirafa'kan dengan subutun nun, dengan memunculkan nun. Jadi fi'il mudhari' dirafa'kan dengan memunculkan nun bihadhihi syurufi, dengan syarat-syarat berikut ini. Idza tasala bihi dhamiru tasniyah, satu, dhamiru jama', dua, dhamiru muannatsatil mukhatabah, tiga. Jadi saat dia bersambung, saat bersambung dengannya dhamir tasniyah, dhamir jama' dan dhamir muannatsah mukhatabah. Nah, dhamir tasniyah ya, tentang ketika dhamir tasniyah itu bersambung ke fi'il mudhari tersebut, sawa'un kana li mudzakkarin aw li muannats. Baik dhamir tasniyahnya itu ya, ditujukan untuk mudzakkar ataupun ditujukan untuk muannats. Taqul fil mudzakkar yaf'alani. Contoh untuk yang pada mudzakkarnya lafaz yaf'alani, wa fil muannats taf'alani, dan contoh pada muannatsnya lafaz taf'alani. Yaqumani. Ya, wa fil muannats taqumani. Contoh lain, yaqumani fil mudzakkar wa fil muannats taqumani. Nah, idza ittasala bihi dhamir jam'in mithlu yaf'aluna dhamir ghaibin aw taf'aluna dhamir mukhatabin. Yang kedua, tatkala bersambung dengannya dhamir jamak. Contohnya yaf'aluna, di mana dhamir jamaknya li ghaib, wa taf'aluna dhamir jamaknya li mukhatab. Fakilahuma jam'un, maka keduanya itu adalah jamak. Ya, makanya disebut dengan dhamir jamak, walau yang satu li ghaib, yang satu li mukhatab, tapi yang pasti keduanya jam'un. Yaqumuna dhamir ghaib, taqumuna dhamir mukhatab, wa kilahuma jam'un. Dhamirul mu'annatsatil mukhatabah, dan tatkala dhamir mu'annatsah mukhatabah bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut, contohnya taf'alina taqumina. Ya, hanya itu ya kalau dhamir mu'annatsah mukhatabah. Nah, kesimpulannya bacakan. Fal fi'lul mudhari'u ijtasara bihi dhamirut tasniyati aw dhamirul jam'in aw dhamirul mu'annatsatil mukhatabati fa innahu yurfa'u bi thubutin nuni. Ya, lanjut. Yaf'alani taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wal khamsatu taf'alina wa yuqalu li hadhihi al-af'ali al-af'alul khamsatu wa ba'duhum yaqulu al-amthilatul khamsatu lakin aktsarul ladzina marru 'alaina yaquluna al-af'alul khamsatu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina yurfa'u bi thubutin nuni. Baik, wa yuqalu li hadhihi al-af'ali, bagaimana bahasa Indonesianya, Mas? Yang mana? Iya, wa yuqalu li hadhihi al-af'ali. Dan dikatakan untuk fi'il-fi'il ini. Baik. Jadi dan dikatakan atau dan dinamai atau dan dikatai gitu ya, atau diucapkan ya. Jadi dan dikatai atau dinamai untuk fi'il-fi'il ini. Dinamai apa, Mas? Dinamai al-khamsah. Oh, berarti al-af'al khamsah berikutnya ya. Apa yang berarti sebagai itu? Sebagai apa itu berarti al-af'al? Al-af'al khamsah sebagai khabar ya. Yeah. Berarti sebagai khabarnya ya. Atau kalau secara subjek predikat itu sebagai apanya? Sebagai predikat. Sebagai predikat ya, berarti subjeknya? Subjeknya. Subjeknya ini juga yang subjeknya. Kan wa yuqalu li hadhihi al-af'ali, bahasa Indonesianya dan dikatai untuk fi'il-fi'il ini ya, dan dikatai apa, maka jawaban anta al-af'alul khamsah, dikatai af'alul khamsah atau disebut af'alul khamsah untuk fi'il-fi'il ini. Nah, jadi berarti af'alul khamsah itu sebagai khabar kata anta. Nah, kalau dari sisi status isnadi, maka dia sebagai subjek atau sebagai predikat? Jawaban anta sebagai predikat. Lalu subjeknya yang mana? Khamsah. Subjeknya al-khamsah. Yang lima ini bukan. Oh, al-khamisah. Yang al-khamisah itu. Al-af'al itu khamsah. Subjeknya setelah al-af'alul khamsah. Iya, maksud kami. Oh, maksudnya maksud anta menjelaskan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya af'alul khamsah. Iya, oke, maksud saya begini. Itu kan dari sisi dari sisi marfu'atul asma. Tapi dari sisi susunan isnadi, nah dia ini sebagai apa? Jumlah fi'liyah. Iya, maksud saya dia sebagai apanya? Jadi yang af'alul khamsah. Iya, sebagai apa? Heeh. Naibul fa'il. Itu kan dari sisi marfu'atul asma ataupun dari sisi dari sisi marfu'atul asma ada fa'il, ada naibul fa'il. Nah, maksud saya dari sisi isnadi, apakah dia sebagai musnadnya atau sebagai musnad ilaihnya? Musnad ilaih. Sebagai musnad ilaih berarti subjek ya. Subjek ya. Berarti sebagai subjek. Kalau begitu predikatnya? Predikatnya yuqalu. Nah, berarti karena ini sebagai musnad ilaih, berarti mungkin enggak al-af'alul khamsah dikatakan sebagai khabar. Khabar. Iya, mungkin enggak al-af'alul khamsah dikatakan sebagai khabar. Kalau memang dia itu adalah musnad ilaih. Enggak. Kenapa? Kenapa enggak bisa dikatakan sebagai khabar? Memangnya khabar itu apa? Khabar itu kan pelengkap mutada. Pelengkap musnad ilaih gitu ya. Berarti dengan kata lain khabar itu adalah predikat, tapi predikat berupa isim ataupun pelengkap makna mubtada. Iya, baik, ahsanta. Jadi begitu yang benar Mas Joko, bahwa al-af'al khamsah bukan sebagai khabar, tapi justru dia itu sebagai subjek, yang artinya enggak mungkin dibilang khabar. Karena khabar itu predikat, khabar itu bukan subjek ya. Sebab kalau kita bilang dia sebagai khabar, berarti mubtadanya mau enggak mau yuqal, dan enggak mungkin yuqal sebagai khabar, sebagai mubtada. Nah, demikian, wallahu alam. Jadi di sini al-af'alul khamsah sebagai musnad ilaih, dan kalau ditanya musnad ilaih jenis apa, karena musnad ilaih itu kan ada banyak, subjek itu kan ada banyak, maka jawaban Mas Rafli tadi benarnya itu sebagai naibul fa'il ataupun jenis naibul fa'il, dan fi'il majhulnya adalah yuqal. Kenapa bisa kita bilang bahwa al-af'alul khamsah sebagai naibul fa'ilnya ya? Karena tadi kita ketika ditanyakan apa yang dikatain adalah al-af'alul khamsah. Apa yang dinamakan yaitu al-af'alul khamsah, berarti al-af'alul khamsah lah yang sebagai naibul fa'il. Ya, ahsantum. Jadi kata beliau, kesimpulannya maka fi'il mudhari itu tatkala bersambung dengan ya dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannasah mukhatabah, فَإِنَّهُ يُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونَ, maka sesungguhnya dia itu dirafakkan dengan memunculkan nunnya. Nah, jadi sebenarnya kita gak bisa bilang bahwa aslinya adalah yaf'alani, karena nun ini memang dimunculkan, bukan dari sononya ada gitu. Ya. Karena seperti yang kata beliau, artinya nun ini muncul karena statusnya rafa, maksudnya karena i'rabnya rafa. Yang kalau i'rabnya gak rafa, maka nunnya ini gak dimunculin, atau dengan bahasa lain bihadfin nuni, dengan membuang nunnya pula. Nah, demikian. Jadi fa innahu yurfa'u bi thubutin nuni, ya maka sesungguhnya dia ketika rafa yang i'rabnya yaitu dengan menetapkan nun padanya. Tapi dengan catatan untuk fi'il mudhari yang apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah, dhamir jamak, dhamir muannasah mukhatabah. Nah, ini syarat. Oleh sebab itu, ya, untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan dhamir-dhamir ini, ya, itu rafa'nya dengan iya, dengan dhamma. Nah, makanya di sini di matan Jurumiyah ataupun Ibnu al-Ajurrum ketika menjelaskan dhammah menjadi tanda bagi rafa, beliau sebutkan salah satunya adalah pada fi'il mudhari, tapi enggak berhenti sampai di situ. Beliau katakan apa? Al-fi'lul mudhari lam yattasil. Iya, jadi al-fi'lul apa fi fi'lil mudhari idza lam yattasil bi akhirih syai', kan gitu. Jadi tatkala tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Nah, itu penting, sebab ada banyak fi'il mudhari tapi tidak dirafa'kan dengan dhamma. Jadi banyak dari buku-buku yang apa buku-buku nahwu yang kita dapatkan di mana catatan ini jarang kita temui. Ya, seperti contohnya buku kita Muyassar yang dikarang oleh Ustaz Aceng Jagari ya, hafizahullah, ya, di mana beliau tidak memberikan catatan tersebut, yang menurut saya ini penting bahkan bagi pemula. Ya, sebab nanti pelajar itu akan mempertanyakan, loh ini kenapa dengan dhamma, yang ini kenapa dengan hafun nun ataupun dengan subutun nun, kan begitu. Padahal sama-sama fi'il mudhari. Jadi kan demikian. Sebab contoh, sebagai contoh, yaqumuna, yaqumuna ataupun yaf'ali, taf'alina, taf'alina adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Benar atau enggak? Benar atau enggak? Taf'alina adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Benar? Benar. Iya. Kenapa kita bilang taf'alina adalah fi'il mudhari sahihul akhir? Hah? Iya, af'al khamsah. Karena dia kalau misalnya enggak bersambung dengan dhamir, enggak, maksud saya benarkah kalau saya nyatakan taf'alina ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir? Kenapa bisa benar? Iya, tepat. Karena lamul fi'ilnya bukan huruf illah. Nah, di buku kita itu dikatakan bahwa fi'il mudhari sahihul akhir rafa'nya pakai dhammah. Nah, Faktanya enggak demikian. Untuk taf'alina, walau dia ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir, oleh sebab itu catatan fi'il mudhari sahihul akhir yang rafa'nya dengan dhamma itu tetap harus ada catatan idza lam yattasil bi akhirihi syai'. Ya, jadi menurut saya itu catatan penting ya, bahwa untuk supaya enggak terjadi apa namanya itu ya, tidak terjadi celah kelemahan gitu ya, ataupun dapat munculnya bantahan gitu. Ya, sebab ini sering terjadi ya, di saya sering terjadi. Loh, ini kan sahihul akhir, Ustaz. Kok salah saya kan gitu. Jadi dia saya tanya, tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma. Salah lah. Loh, kok salah, Ustaz, katanya. Ya iya, karena kan itu memang rafa'nya bukan dengan dhamma, tapi kan dia sahihul akhir katanya ya. Jadi dia enggak salah kan gitu. Karena apa? Karena memang yang dia dapati setiap fi'il mudhari sahihul akhir, maka tanda rafa'nya dengan dhamma. Berarti seharusnya ini taf'alina katanya kan gitu. Ya, dia enggak salah. Kenapa? Karena memang benar bahwa ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Jadi makanya menurut saya ya, catatan yang dinyatakan ataupun yang diutarakan oleh Ibnul Ajurrum itu sangat penting, yaitu al-fi'lul mudhari' idza dakhala alladzi idza lam yattasil bi akhir syai'. Alladzi lam yattasil ya, alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Gimana apanya itu? Baiknya fa amma dhammatu fa takunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannasi salim wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Nah, jadi menurut saya catatan alladhi lam yattasil bi akhir syai' itu penting. Jadi kita punya alasan kenapa, karena ketentuannya alladhi lam yattasil bi akhir syai', itulah yang dirafa'kan dengan dhamma. Jadi kita pun punya alasan ataupun punya bantahan ke audiens kita ataupun ke murid kita, kan begitu. Nah, demikian sebab catatannya alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Nah, demikian juga dengan fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan nun, yaitu dengan syarat ataupun dengan catatan idza dakhala alai gimana tadi lafaznya, idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsah mukhatabah. Nah, demikian, wallahu alam. Ya, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, bihadza bihadza mana tadi? Bihadza halaman 91 ya. Ya, kata beliau bihadhihi syuruti. Ya, jadi al-mudhari'u yurfa'u bin nuni bihadhihi syuruti. Ya, ini penting ya. Kemudian yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wal khamisah taf'alina. Jadi berarti wazannya adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna, dan yang kelimanya taf'alina. Wa yuqalu li hadhihi al-af'al, ya, dan fi'il-fi'il tersebut ya, fi'il-fi'il ini yang kita ucapkan dari wazannya, yuqalu af'alul khamsah. Ya, dinamakan dengan al-af'alul khamsah. Wa ba'duhum yaqulu al-amthilatul khamsah. Ya, dan sebagian mereka ada yang menamakannya dengan al-amthilatul khamsah. Dan menurut saya lebih suka dengan istilah al-amthilatul khamsah ketimbang al-af'alul khamsah. Hah? Iya, kalau saya lebih suka dengan istilah al-amthilatul khamsah ketimbang al-af'alul khamsah. Maksudnya apa ini dari yang Basro itu sama Kufa gitu, berbeda penyebutannya? Saya enggak tahu juga ya, ini al-amthilatul khamsah ini istilahnya Kufa atau istilahnya Basro. Ya, cuma kayaknya udah enggak tahu ya aslinya apakah al-amthilatul khamsah merupakan istilahnya Kufa atau Basro. Adapun af'alul khamsah apakah istilah dari salah satunya atau bukan karena kufah karena basrahnya, tapi memang para ulamanya ada yang lebih setuju dengan istilah al-af'alul khamsah, ada yang lebih setuju dengan istilah al-amthilatul khamsah ya. Tapi kalau kita cermati dan kita amati, sebenarnya mereka sepakat bahwa ya, kalau kita amati ya, walau secara lafaznya mungkin enggak, tapi secara keadaannya mereka sepakat bahwa istilah yang tepat itu adalah al-amthilatul khamsah, bukan al-af'alul khamsah. Kenapa? Ya karena realitanya ataupun faktanya bahwa fiilnya enggak cuma lima itu, tapi ada banyak, ada yadribani, ada yansurani. Jadi yang tepat adalah al-amthilatul khamsah. Jadi mau enggak mau yang disepakati adalah, walau secara lafaznya tidak demikian ya, tapi secara keadaannya sepakat bahwa yang tepat itu istilahnya adalah al-amthilatul khamsah, wallahu a'lam. Ya karena fiilnya ada banyak sekali ya. Jadi cuma yang lima ini sebagai permisalannya, yaitu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Wallahu a'lam. Asmaul Khamsah sudah jelas itu aja kan ya. Nah, kalau Asmaul Khamsah memang lafaznya abun, akhun, hamun, famun, zu, enggak ada yang lain kan gitu. Maka itu benar dikatakan dengan al Asmaul Khamsah, atau yang satunya lagi bilang al Asmaul Sittah. Cuma maksudnya al Asmaul Sittah itu kan memang jumlahnya ada 6 kan gitu. Ya kalau yang ini istilah yang tepat adalah al Amtsilatul Khamsah. Wallahu a'lam. Ya, mafhum sampai di sini? Tetapi aktsarul ladzina marru 'alaina yaquluna al-af'alul khamsah. Tapi memang ya, yang banyak berseliweran di tengah-tengah kita itu adalah ucapan al-af'alul khamsah. Nah begitu. Karena langsung apa namanya termenset dengan bentuk fiilnya itu ya, sebab yaf'alani wa taf'alani kan fiil. Jadi kita bilanglah fiil yang 5. Nah demikian. Ya, jadi benar ya apa kata Syekh Utsaimin, lakinn aktsarul ladzina marru 'alaina yaquluna al-af'alul khamsah. Jadi yang berseliweran ya, kebanyakannya yang berseliweran di tengah-tengah kita itu adalah istilah al-af'alul khamsah. Yaf'alani, dan al-af'alul khamsah tersebut adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Yurfa'u bi thubutin nun. Tetapi dalam masalah ini tadribatul i'rabnya ya. Apa namanya itu? Latihan pengi'rabannya. فتقول مثلا الرجلان يفعلان الرجلان مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. Jadi ar-rajulani itu adalah mubtada, berarti mubtada ini dirafakkan karena mubtada. Masa iya mubtadaun dirafakkan karena, jadi ar-rajulani mubtadaun, ar-rajulani itu adalah mubtada, berarti mubtadaun dirafakkan karena iya, enggak karena khabar. Iya, dan mubtada-nya adalah ar-rajulani. Kan coba perhatikan, ar-rajulani itu adalah mubtada. Kan contohnya susunannya ar-rajulani yaf'alani. Ya, contohnya adalah ar-rajulani yaf'alani. Nah, ini kan kita tadribatul i'rab. Ya, apa namanya itu tadribat? Latihan pengi'raban kan gitu. Jadi ar-rajulani yaf'alani. Nah, kemudian kita urailah satu persatu dari susunan kalimah tersebut, ya, dari susunan jumlah itu kan gitu. Kita tarik ar-rajulani. Ar-rajulani mubtada'un kita bilang. Nah, mubtada itu dirafa'kan berarti karena iya, karena khabar. Mubtada ini. Iya, lafaz mubtada ini loh. Lafaz mubtada, kalimat mubtada dirafa'kan karena khabar, dan mubtada'nya adalah ar-rajulani. Nah, demikian. Itulah alasan kita bacanya mubtada'un, tidak kita baca mubtada'in dan tidak kita baca mubtada'an, karena dia sebagai khabar dari ar-rajulani. Nah, jadi ar-rajulani itu adalah mubtada'un marfu'un. Ya, marfu'un itu bisa dibilang sebagai khabar yang kedua, atau bisa juga dinyatakan sebagai na'at bagi mubtada'. Ya. Tapi kalau saya sendiri menyatakan kalau ini adalah khabar kedua bagi ar-rajulani, karena yang marfu itu adalah ar-rajulaninya. Walau bisa aja dibilang ya mubtada yang rafa, ya bisa aja itu mubtada yang dirafakan. Bil alifi niyabatan anid dammati. Ya. Dirafakan dengan alif. Jadi bil alif berarti adalah bil alif berarti adalah iya, muta'alliq. Maksud saya tanya wazifahnya tadi ya. Bil alif ataupun ya benar. Wazifahnya adalah muta'alliq. Bagi kalimah muta'alliqnya? Coba perhatikan. Iya, marfu'un. Marfu'un bil alif. Ya, marfu'un bil alif. Jadi mubtada yang dirafa'kan dengan alif, berarti dengan alif adalah muta'alliq bagi marfu'un. Bagi kalimat marfu'un. Ya, kita bilang muta'alliq karena memang syibhul jumlah ya. Oh, ada akhwat yang mau masuk ya? Ada akhwat yang mau masuk. Coba. Itu siapa, Mas? Nah, kemudian li'annahu niabatan anid dammati li'annahu musannan, sebagai pengganti karena menggantikan ataupun mewakili daripada dammah, ya, li'annahu musannan. Kenapa bisa diwakili dengan alif ya, karena dia adalah musannan. Demikian, wallahu a'lam. Bukanlah niaba kok mabni. Mabni enggak mungkin apa namanya? Enggak mungkin tanwin ya. Niaba itu enggak. Gimana? Oh, iya, kenapa i'rabnya mansub ya? Jadi al-mansubat itu memang ada banyak sekali ya. Ada sekitar 15 ya. 15 atau berapa? Ya 15 maksud saya. Ada sekitar 15 keadaan isim itu berirob nasab. Nah di sini dia sebagai di sini dia berirob nasab karena sebagai apa dia ini? Sebentar, mubtada'un ah? Hal mujar. Sebagai hal. Sahibul halnya dalam keadaan. Sebagai lanjutnya dia sudah keluar. Hal is apa isim sifat. Iya. Ini kan masdar. Masdar. Niyabah tanah yang dhamma. Bukan hal ya, maf'ul li ajlih ini ya, li, jadi marfu'un ya, li ajli niyabatin anid dhammah, ataupun marfu'un bil alifi li niyabatin anid dhammah. Perwakilan, perwakilan itu enggak termasuk af'alul qulub ya? Apa? Perwakilan af'alul jawari ya? Termasuk af'alul qulub atau af'alul jawari? Bukan afal qulub ya. Mubtada'un marfu'un bil alifi niyabatan 'anid dhamma. Maf'ul li ajlih. Harus ada fi'il yang serupa saja. Kalau maf'ul mutlak ya gitu juga, harus ada walau bisa aja nanti naib maf'ul mutlak. Ya walau bisa aja nanti jadi apa maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang begitu. Dibuat niyabatan 'anid dhammah. Enggak bisa juga. Enggak bisa. Enggak bisa. Mau sebagai apa kan? Karena memang dia ini mau enggak mau nasab memang. Sebab secara bahasanya kan dia sebagai keterangan-keterangan gitu untuk yang lainnya. Karena banyak atau bukan banyak lagi ya, hampir rata-ratanya al-masubat itu sifatnya bukan umda tapi fadl gitu loh. Bukan pokok kata kan. Dan kalau dia sudah rafa, dia pasti pokok kata itu. Kalau enggak mubtada khabar kan. Kalau dia rafa. Atau fa'il atau naibul fa'il ya, memang dia itu pokok kata lah. Ini kan dia bukan pokok kata ini. Keterangan-keterangan tambahan kan. Niyabatan 'anid dhammah. Apa aja maf'ul li ajli? Maf'ul mutlak. Maf'ul fi, kemudian maf'ulun bi, hal, mustasna, tamyiz, terus apa lagi? Tamyiz pun bukan, nggak bisa juga tamyiz. Ini apa? Ini masdar ya? Iya masdar. Biasanya masdar cuma antara tiga ya? Iya, maf'ul mutlak, maf'ul yajli, sama apa namanya? Hal. Enggak lah, bukan hal. Maful mutlak, maful liajli, sama satu lagi apa? Yang wajib masdar itu maful mutlak, maful liajli. Iya, kayaknya itu aja sih. Dua itu aja, maful mutlak sama maful liajli yang wajib masdar. Ini masdar itu antara dua bukan ya? Hmm? Ini masdar berarti bukan antara dua. Antara maful liajli atau maful mutlak gitu ya? Iya, yeah, bisa juga sebagai maful mutlak ya. Marfu'un bil alif. Kalau hal sahibul halnya al alif ya. Dirafakkan dengan dhammah dalam keadaan maf'ul mutlak kan ada tiga ya fungsinya. Penjelas macamnya penguat. Iya sebagai iya sebagai taukid kan penguat. Ya, penguat ini ya. Nah, ini mana yang dikuatkannya? Fi'il mana? Fi'ilnya mana gitu loh. Fi'ilnya mana? Nah, dorobtu dorban. Dorban maf'ul mutlak bagi dorobtu kan begitu. Ah, jadi kalau misalkan menjelaskan darabtu darban syadidan, nah ini maful mutlaknya bertujuan untuk menjelaskan jenis maful mutlaknya kan gitu. Ya batan anil dhammati. Mubtada yang dirafakan dengan dhammah sebagai pengganti ataupun sebagai perwakilan, mubtada yang dirafakan dengan alif sebagai perwakilan dari dhammah karena dia itu isim musanna. Ya, untuk saat ini solusinya kita katakan bahwa ini adalah hal ya. Ya, dan sahibul halnya alif, dan kenapa berupa masdar, kenapa berupa sighah masdar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alasannya berupa sighah masdar dikarenakan pengganti daripada masdar ini masdar yang menunjukkan sifat begitu ya, dalam keadaan sebagai pengganti daripada dhammah. Ya, jadi masdar bermakna sifat lah ya, ataupun masdar yang menunjukkan kepada sifat. Ya, untuk saat ini gitu dulu, nanti insyaallah kita cari lagi ya pemastiannya niabah ini sebagai hal atau sebagai maf'ul yajli. Karena memang ya juga saya ragu juga kalau niabah ini af'alul qulub ya. Bukan pelafal qulub ya. Iya kan? Cuma masalahnya syarat maf'ul yajli, tapi kelebihan maf'ul yajli. Ya, nanti kita pastiin lagi insyaallah ya. Nanti kita pastikan lagi. Nah, kemudian yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi tentang niabah tadi ya, jawaban awal kita adalah maf'ul li'ajli, namun karena ada bantahan maf'ul li'ajli itu berupa fi'il af'alul qulub. Tapi ada sekilas-sekilas, sepintas-sepintas teringat bahwa boleh bukan af'alul qulub, cuma ada syarat dan ketentuan yang saya enggak ingat juga, jadi enggak bisa mengutarakan juga, nanti kita buktikan lagi. Jadi untuk saat ini kita katakan saja dia hal ya, dan sahibul halnya al-alif, dan hal juga masih bisa berupa masdar di mana masdarnya menunjukkan makna sifat, wallahu alam. Karena banyak nanti di sana isim sifat itu sebenarnya ada 7 ya, 5 yang kita kenal itu yaitu fa'il, isim fa'il, sifat musabbaha, kemudian apa lagi? Sifat musabbaha, isim tafdil, sighah mubalaghah, isim maf'ul. Nah, kemudian satunya masdar yang menunjukkan kepada sifat, sama satu lagi isim yang berakhiran ya'un nisbah. Itulah isim-isim sifat. Baik, kemudian yaf'alaniya. Ya, jadi tadi itu i'rab untuk ar-rajulaniya. Adapun i'rab yaf'alaniya fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi fi'lun dirafakan karena sebagai khabar ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wal alifu fa'ilun. Jadi kalau misalkan dipertanyakan di sini kenapa mubtada'nya bisa berupa fi'il yaf'alani, ya di sini mubtada'nya bukan berupa fi'il namun yaf'alani hikayah. Wa taqul al-mar'atani taf'alani, al-mar'atani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Taf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni wal alifu fa'il. Ar-rijalu yaf'aluna, ar-rijalu mubtada'un marfu'un bidhammati. Ya, jadi bidhammah sama seperti yang tadi, li'annahu jam'u taksir. Kenapa tanda rafa'i dengan dhammah? Karena dia jamak taksir. Yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un, baru masuk ke wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Ya, ini ungkapan yang paling tepat menurut saya, yaitu wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Jadi bukan wa alamatu raf'ihi bi thubutin nuni. Ya, tapi langsung saja thubutun nuni tanpa dibutuhkan adanya huruf ba. Jadi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Karena banyak juga dari kita yang wa alamatu raf'ihi bi thubutin nuni. Wal wawu fa'il, dan wawnya fa'il. Nah, beginilah cara mengi'rab yaf'aluna. Ya, cara mengi'rabnya. Karena kan tentunya muncul pertanyaan, nunnya sudah terurai. Nah, sekarang uraian wawnya bagaimana? Kenapa waw ada di situ kan gitu. Maka jawabannya wal wawu fa'il. Nah, demikian. Wa taqulu antum taf'aluna. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa antum ta'lamuna, antum mubtada'un taf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Ya, begini ucapan yang tepat. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, bukan bi thubutin nuni. Wal wawu, kemudian keterangan untuk wawnya fa'ilun. Ya, dan ini penting ya untuk kita terangkan karena namanya juga mengi'rab ataupun mengurai. Urayan nunnya sudah jelas bahwa nunnya adalah alamatul i'rab. Ya, alamatu al-i'rabu lirraf'i. Taqulu anti taf'alina, anti mubtada'un, taf'alina fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni wal ya'u fa'il. Nah, di sini kita terangkan wal ya'u fa'il. Ya. Karena bahkan ya, bila perlu at-ta'u harfu mudhari', kan begitu. Nah, demikian. Wad dalilu 'ala annahu la yurfa'u bin nuni at-tatabbu'u wal istiqra'u. Dan dalil bahwa dia itu tidak dirafakkan dengan nun. Bahasa yang bagus. Tidak dirafakkan dengan nun. Maksudnya dia di sini berdasarkan sya'annya muallif ya. Wad dalilu 'ala annahu la yurfa'u bin nuni at-tatabbu' wal istiqra'. Maksudnya begini nih. Dan bukti ataupun dalil bahwa yang lainnya tidak dirafakkan dengan nun, ya. Jadi maksudnya selain daripada af'alul khamsah, selain daripada alam filatul khamsah itu tidak dirafakkan dengan nun adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Ya, ini penelahan dan penelitian, pengkajian dan penelitian. Falam najid fi kalamil Arab syai'an marfu'an bi thubutin nun illa hadhihi al-af'al. Misalnya jika kita melakukan tatabbu' dan istiqra', kita tidak akan mendapati di kalamnya orang Arab sesuatu yang dirafakkan dengan memunculkan nun kecuali fi'il-fi'il ini. Artinya, selain daripada fi'il-fi'il ini la yurfa'u bin nuni. Apa bukti bahwa selain daripada fi'il-fi'il ini la yurfa'u bin nuni at-tatabbu' wal istiqra'? Ya, jadi agak dibalik sama Syekh Utsaimin ya. Ya, maunya lebih mudah dipahami andaikan beliau katakan wad dalilu 'ala annahu yurfa'u bin nuni at-tatabbu' wal istiqra', kan gitu. Baik. Allati yu'abbaru anha bil af'alil khamsah, yang fi'il-fi'il tersebut itu diibarahkan ataupun diurai dengan ataupun dinamai dengan af'alul khamsah. Fahadhihi turfa'u bi thubutin nuni wal wawu fa'il, wallahu alam. Maka ini dirafakkan dengan menetapkan nun dan wawunya adalah fa'il, wallahu alam. Maksudnya waw yang ada di ya bukan wawunya saja ya, maunya ya wal wawu wal ya'u wal alifu fa'il, wallahu alam. Ya, demikian. Law qulta antum taqumu fa hadha khata'. Jadi kalau kita bilang ya antum taqumu dengan tidak memunculkan nunnya fa hadha khata'. Walau itu tetap benar adalah fi'il mudhari yang bersambung dengannya dhamir jamak. Tapi di sini salah sebab fa hadha lahn fil lughatil arabiyyah, maka ini sebuah lahan yang terjadi dalam bahasa Arab. Ya. La budda an taqula antum taqumuna li'annahu marfu'un. Ya, karena selayaknya kita mengatakannya antum taqumuna, alasannya karena taqumuna marfu wa alamat rafihi thubutun nun, dan tanda rafa'nya dengan dan tanda rafa'nya itu adalah menetapkan ataupun memunculkan nun. Law qulta antuma taqumuna fa hadha khata' was-shawab antuma taqumani wa indama tukhatibul mar'ata taqul anti taqumina, dan tatkala engkau berbicara dengan wanita ataupun perempuan, maka engkau katakan anti taqumina. Taqumina itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nuni, tanda rafa'nya penetapan nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk af'al khamsah. Wal ya'u fa'il. Ar-rijalu yaqumu, ar-rijalu mubtada'un marfu'un bid dhammah li'annahu jam'u taksirin. Yaqumu ghairu sahih. Wa sahih yaqumuna. Fi'l mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni wal wawu fa'il. Nah, kalau di sini benar ya, marfu'un bi thubutin nuni wal wawu fa'il. Ya, bi thubutin nuni syibhul jumlah sebagai muta'alliq bagi marfu'. Wa tukhatibul mar'ata. Ya. Wa tukhatibu al mar'ata taqulu fa taqulu laha anti taqumina, anti mubtada'un taqumina fi'l mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni wal ya'u fa'il. Walau qala qa'il anti taqumi wa hadhafa nuna. Walau qala qa'il, kalau ada orang yang ngomong anti taqumi wa hadhafa nun, ya dengan menghapus nunnya, ya dengan apa, dengan dia menghapus nunnya, fa kalamuhu ghairu sahihin li'annahu marfu'un wal fi'l mudhari' idza ittasala bihi ya'ul mukhatabah yajibu fihi thubutun nun. Karena si taqumi itu i'rabnya marfu, ya sebab tidak apa namanya didahului oleh amil nasib ataupun amil jazim, dan fi'il mudhari'nya itu apa namanya saat bersambung dengan ya mukhatabah, maka wajib padanya penetapan nun. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.